segalanya yang indah tentang dirimu seolah tiada yang sebanding denganmu. Ku percayakan hatiku kepadamu, meski pernah lelah, namun kali ini kau bintang di hatiku. Meski mungkin ku tak tahu adakah namamu dalam tulisan hidupku, jika engkau bukanlah takdirku, besar harapanku padamu. Tuhan tolonglah jadikan dia jodohku. Segalanya yang indah tentang dirimu.